Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan tentang penghambaan atau ibadah di dalam menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merendahkan diri di depannya. Iya. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah inti dari ibadah, bagaimana para nabi dan para rasul di atas sifat tersebut, demikian pula para pengikut mereka, dan kita umat Islam juga diperintah untuk hal yang demikian. Terlebih lagi kalau kita melihat ke dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling merendah diri dan paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka di sini ada dua perkara, yang dua perkara ini saling memiliki keterkaitan, dan dua perkara ini akan membantu seorang hamba mewujudkan bagaimana dia merendahkan dirinya kepada Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang pertama adalah seorang hamba itu dia mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Iya. Ini perkara yang pertama. Dan ini adalah dasar pokok. Siapa yang ingin sampai ke jenjang yang sangat mulia ini, sehingga dia memiliki sifat kefakiran kepada Allah, orang yang selalu bersandar dan bergantung kepada Allah, maka dasar pokok yang harus dia ketahui, harus dia miliki, dia memahami keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kapan seorang hamba itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memiliki ilmu dan ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan semakin tunduk kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin bersegera untuk Allah, dan semakin menampakkan kefakirannya dan kerendahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi ini semuanya dasarnya dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Jadi bagaimana seorang bisa mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia tidak pernah mempelajari tentang Allah? Iya. Maka kunci masalah sebenarnya adalah bagaimana seorang berilmu dan mempelajari tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini dasar pertama. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah ilmu ila wahai Nabi Muhammad, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dan ketika dipuji orang-orang yang memiliki khasyah, orang yang takut kepada Allah itu, disebutkan sifatnya cuma satu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Baik. Itu ayat di surah Fatir ya, kita semua tahu. Ada ayat yang lain di surah Al-Isra, di akhir surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil athqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil athqani yabkun wa yaziduhum khushu'a." Setelah diterangkan tentang Al-Qur'an, Allah perintah kepada Nabi, ya, katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka, berimanlah kalian atau kalian tidak beriman? Iya. Itu tidak berpengaruh. Orang-orang yang berilmu sebelumnya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka bersungkur sujud di atas dagu-dagu mereka. Dan mereka berkata, "Maha suci Rabb kami. Sesungguhnya janji Allah pasti akan terjadi." Dan mereka pun sujud dalam keadaan menangis. Dan mereka bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikannya sifat. Kalau dibacakan ayat langsung dia sujud. Merendah dirinya, dia khusyuk, menangis. Ini pensifatan siapa ini? Innal ladzina utul ilm. Sungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu. Iya. Jadi bagaimana dia merendahkan dirinya kepada Allah sehingga dia tidak belajar siapa Allah? Bagaimana keagungannya dan kebesarannya? Iya. Dia perlu mengenal tentang rububiyah Allah. Dia perlu mengenal tentang uluhiyah Allah. Dan perlu dia kenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iya. Inilah ilmu yang paling mulia. Karena inna syarafal ilm taba'un li syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu ikut kepada kemuliaan tentang siapa, pengetahuan tentang siapa. Jadi sepanjang itu ilmu, pengetahuan tentang Allah, seluruh ilmu yang terkait tentang Allah itu akan menjadi ilmu yang paling mulia. Karena itu ilmu tentang tauhid, tentang nama-nama dan sifat Allah itu adalah ilmu yang paling mulia. Yang wajib untuk dipelajari. Ini dasar pokok yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Barulah dia bisa memiliki apa yang disebut dengan merendahkan dirinya kepada Allah. Hamba yang fakir kepada Rabbnya. Ya. Harus dia tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengenal bahwa Allah yang maha mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Di tangannya lah segala perkara yang menghidupkan dan mematikan. Yang maha berkuasa. Ini semuanya dari makna-makna rububiyah. Seluruh makhluk umumnya mereka mengetahuinya. Bahkan kaum musyrikin dan mayoritas orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasara itu tidak mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang menjadi masalah itu di pembahasan uluhiyah. bagaimana seorang itu mengenal dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini pemahaman tentang tauhid. Pemahaman tentang tauhid. Makanya harus dia pelajari. Harus dia pelajari. Dia ingin teguh di atas muka bumi ini, ingin dikuatkan jalannya di atas muka bumi, tapi dia kurang perhatian terhadap tauhid, itu namanya berangan-angan. Iya. Namanya apa? Berangan-angan. Orang ingin memetik buah, dia ingin memetik buah, tapi tidak pernah menanam pohon. Itu apa namanya? Hah? Ayo kita pergi ambil buah, tapi pohonnya enggak pernah tanam. Ayo kita panen durian. Hah? Ayo kita panen rambutan. Enggak ada pohonnya di situ. Jadi ini ucapan apa namanya? Berangan-angan. Harus ditempuh jalannya. Harus ditempuh jalannya. Jelas ya? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi jalan-jalannya kamu tidak tempuh. Perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan. Iya. Ada yang pernah lihat perahu berjalan di daratan? Hah? Ada ya mobil-mobilan. Bukan lagi perahu. Kalau sudah jadi berjalan itu mobil-mobilan namanya. Nah, segala sesuatu seperti itu. Jadi kalau tidak ditempuh jalannya, tidak akan didapatkan. Nah, sekarang begini, kita ingin dikuatkan di atas kehidupan dunia, diberi keteguhan, ingin dijayakan, ingin menjadi orang yang paling berkuasa di atas muka bumi, menjadi umat yang paling disegani. Tapi tidak ditempuh jalannya. Syarat yang paling utama itu adalah mengenal Allah, tauhid namanya. Mengesakan Allah di dalam penghambaan. Nah, itu syarat utamanya harus dia penuhi. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman. Keimanan ini dibangun di atas ilmu. Dan keimanan ini itulah orang yang bertauhid. Mereka ini dikuatkan oleh Allah dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh. Di mana dikuatkan? Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Baik. Ingin dijayakan, tapi dia tidak penuhi syarat. Ya Allah sudah sebutkan syarat dalam Al-Quran. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat la'istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qabalihim wa'layumakkinanna lahum dinakum alladhi irtada lahum wa'layubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'at. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal salih. Ini syaratnya beriman, beramal salih di antara kalian. Di antara kalian maksudnya para sahabat. Ya. Terus di akhir ayat dikatakan ya'budunani, mereka beribadahnya kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, tidak berbuat kesyirikan kepadaku. Ini lima syarat. Allah jamin Allah akan buat mereka berkuasa di atas muka bumi, akan dimapankan agama yang Allah ridhai untuk mereka, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Itu dijamin. Tapi lihat dari lima syarat ini, ini terkait dengan mengenal Allah, mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dia berangan-angan, berharap bisa bersyahadat la ilaha illallah ketika sakaratul maut datang. Ingin dapat keutamaan hadith Mu'ad bin Jabal, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi semuanya masya Allah semangat. Mudah-mudahan saya ini ketika sakaratul maut datang, saya tutup kehidupan saya dengan apa? La ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Tapi ini bukan angan-angan. Untuk sampai ke sana kita harus tempuh sebabnya. Ya, pelajari apa itu makna la ilaha illallah supaya kita bisa mengucapkannya. Setelah dipelajari, dijalankan konsekuensinya. Sama di alam kubur. Di alam kubur pasti ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka, siapa rob yang kamu ibadahi? Man nabiyuka, siapa nabimu yang diutus kepadamu? Madinuka, apa agamamu?" Ini kan pertanyaan harus dijawab. Iya. Ini bukan masalah pernah mendengar. Kalau cuma pernah mendengar, itu tidak bermanfaat. Karena itu di alam kubur itu disebutkan di dalam sebagian hadis, ada orang yang ditanya tentang itu, dia berkata, "Haha, la adiri, sami'tun la sayakuluna syi'an fakultuhu." Dia berkata, "Haha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, maka saya juga ikut-ikutan mengucapkannya." Bayangkan ini, di dunia dia sudah bisa mengucapkan. Dia ikut-ikutan sama orang. Tapi di akhirat tidak bisa menjawab. Karena ini dia tidak pelajari. Dia tidak ilmui. Apa, bagaimana diamalkan. Maka begitu di alam kubur tidak bisa dia menjawab. Ini pertanyaan semuanya. Pada hari kiamat. Belum lagi di hari kiamat. Dan ini lebih dahsyat lagi. Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang bertanya. Allah langsung yang bertanya. Allah bersumpah untuk hal itu. Ini sumpah dari Allah. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua. Apa yang mereka kerjakan. Apa yang ditanyakan? Apa mana amma kanu ya'malun? Itu kata Imam Abul Aliya. Ditanya dua hal. Amma kanu ya'budun. Apa yang mereka ibadahi? Wa amma ajawu bihil mursalin. Dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Itu dua pertanyaan. Pada hari kiamat. Ini penafsiran Abu Aliya ini. Ini dari tafsir para as-salaf rahimahumullahu ta'ala yang sangat mendalam ya. Dan menunjukkan pengetahuan beliau yang luas tentang ayat-ayat Allah. Karena memang dirinci di ayat-ayat yang lain. Di surah Al-Qasas. Allah firman, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ketika Allah memanggil seluruh manusia. Ini panggilan nida. Ya. Adan disebut bahasa lainnya adan dalam bahasa Arab apa? Hah? Nida bahasa lainnya. Adan itu. Nida itu dalam bahasa Arab, sepakat para ulama ahli bahasa, nida itu panggilan dengan suara yang keras. Karena itu adan tidak ada yang bisik-bisik. Adan itu. Adan itu semuanya dengan suara apa? Yang keras. Ini Allah membahasakan, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ. Ketika Allah menida mereka, memanggil mereka pada hari kiamat. Allah bertanya, mana sekutu-sekutu yang kalian anggap sebagai tandinganku? Ini mana ditanya tentang apa yang mereka ibadahi. Kemudian ada lagi beberapa ayat setelah itu. Kemudian Allah berfirman, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَ أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Ketika Allah memanggil mereka semua. Kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Iya. Jadi ini semuanya untuk sampai ke sana. Ini seorang harus belajar. Iya. Seorang harus belajar. Dia ingin mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dia harus mempelajari tentang hal tersebut. Jelas ya? Ini namanya ilmu-ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Ada jenis dari ilmu sifatnya fardu ain. Setiap orang wajib ain untuk mempelajarinya. Ya, tidak diberi udzur kalau dia tidak pelajari. Dan ada ilmu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mempelajari, gugur terhadap yang lainnya. Ilmu yang merupakan fardu ain itu, itulah lihat ilmu-ilmu itu. Apa yang bisa dia pakai untuk sakaratul maut, untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, pertanggungjawaban kepada Allah pada hari kiamat, Nah, itu yang semua sifatnya fardhu ain harus dia pelajari. Iya. Paling pokoknya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan keagungan dan kebesarannya. Karena itu dia harus belajar tauhid. Agar supaya dia bisa memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dia juga wajib mempelajari apa itu kesyirikan. Supaya jangan dia jatuh di dalam kesyirikan sedang mereka tidak mengetahuinya. Iya. Selain daripada itu, dia juga mempelajari asma al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Dia pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini dari asmaul husna ini, ada dari nama-nama Allah wajib dipelajari. Dari nama-nama Allah wajib untuk dipelajari. Iya. Ada kadar yang dengannya suara itu mengenal Allah, itu wajib dia pelajari. Walaupun tidak seluruh pembahasan asmaul husna itu dikatakan ilmu yang wajib dipelajari. Bukan semuanya ilmu wajib ain dipelajari. Ada yang merupakan fardu kifayah. Tapi kalau dia ingin mengenal keagungan dan kebesaran Allah, maka itu caranya dia pelajari asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Iya. Dia dalami nama-nama Allah itu. Misalnya pokok nama. Nama Allah, nama Ar-Rahman. Kemudian nama apa? Ar-Rab. Ini tiga pokok dari Asmaul Husna. Dan dia pelajari nama-nama yang terkait dengan keagungan Allah. Ada nama-nama yang terkait dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya. Ada nama-nama yang terkait dengan keelokan. Ya. Maka jenis dari nama-nama ini dia pelajari. Dia dalami apa maknanya. Nah, apabila dia sudah mengenal seperti itu, maka ini akan membuat dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka inilah yang bisa mendatangkan khusyuk di dalam hatinya. Iya. Karena itu kata Ibnu Rajab rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang khusyuk, kata beliau, aslul khusyuk al-hasil, dasar khusyuk yang bisa diperoleh fil qalbi, di dalam hati, innama huwa min ma'rifatillah, itu berasal dari mengenal Allah, wa ma'rifati azamatihi, dan mengenal keagungannya, wa jalalihi wa kamalihi, mengenal kebesaran dan kesempurnaannya. Faman kana billahi a'raf fahuwa lahu akhsha', siapa yang semakin memiliki ilmu tentang Allah, semakin mengenal Allah, maka dia pasti akan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tafawatu al-khusyu'u fil qulub bihasbi tafawuti ma'rifatiha liman khasyatalah, liman khusyatlah. Iya. Dan khusyuk itu berjenjang di dalam hati, bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Jelas ya? Karena itu beda khusyuknya para nabi dan pengikut nabi. Beda khusyuknya para sahabat dengan apa? Selain sahabat. Beda khusyuknya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dengan sahabat apa? Yang lainnya. Karena memang dari sisi ma'rifah dan pengetahuan ada apa? Ada perbedaan. Iya. Baik. Jadi dari sini harus kita tanamkan ke dalam diri kita semua tentang pentingnya talabul ilm, mencari ilmu, mendalami ilmu agama. Dan itu jangan dijadikan sebagai kegiatan sambilan. Ingat, ada kadar wajib ain atas seorang mempelajarinya. Wajib ain. Harus diberi waktu ya. Jangan mengatakan tidak ada waktu. Kalau kita katakan tidak ada waktu, itu tidak berlaku adil kita pada diri ini. Masya Allah, dari kecil, ya, mulai dari TK masuk SD. TK sudah berapa tahun? Setahun, dua tahun. Masuk SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Setelah kerja, harus ada kursus pelatihan berapa bulan dan seterusnya. Semuanya mudah. Perlu harta, keluarkan harta. Tidak cukup jual sawah, jual rumah. Ini ilmu yang dengannya dia bisa, dengannya diharapkan dia bersyahadat ketika sakaratul maut. Ilmu bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ilmu bagaimana dia menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Ya, tidak pernah dia berpikir mempelajarinya. Mengeluarkan upaya, memberi waktu dalam hal tersebut. Ini namanya kita tidak berlaku adil pada diri kita. Kita mendzalimi diri sendiri namanya. Mendzalimi diri sendiri. Maka harus diberikan dari waktu di dalam hal tersebut. Baik. Jadi dasarnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungannya, ya kita harus belajar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Iya. Ya kalau ingin kadar-kadar pentingnya misalnya, kadar-kadar pentingnya, coba nanti apa namanya? Belajar tentang tafsir ayat kursi. Hah? Kalau dia belajar tafsir ayat kursi itu sudah banyak sekali dia kenal tentang Allah di dalamnya. Atau dia belajar tafsir tiga kul. Ya? Dia belajar tafsir tiga kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau dia belajar tafsirnya ini, nanti dia akan banyak sekali mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara metode ringkas dan sederhananya. Dan sebelumnya tentunya dia belajar tafsir surah apa? Surah Al-Fatihah. Ya. Sebab ini induk Al-Quran. Nah, jadi kalau dia sudah belajar tafsir surah Al-Fatihah, tafsir ayat kursi, tafsir tiga kul, maka ini sudah mengangkat banyak dari apa? Dari kewajiban-kewajibannya. Jelasnya Al-Fatihah ini kita baca dalam sholat. Ya, jangan sampai ada ya di antara kita yang belum pernah mempelajari tafsirnya. Karena itu namanya menelantarkan kewajiban. Ini kan wajib kita baca dalam sholat. Al-Quran itu diturunkan bukan dibaca dengan lisan. Tapi diturunkan untuk ditadabburi. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada engkau penuh dengan berkah. Supaya ditadabburi ayat-ayatnya. Iya. Dan tadabbur ini ada kadar kewajiban di situ. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur Al-Quran? Atau kalau tidak, itu adalah hati-hati yang sudah tertutup, terkunci. Itu ancaman nanti. Jadi menunjukkan kewajiban tadabbur, ada sudut yang wajib untuk ditadabburi. Iya. Ya kalau misalnya di antara hadirin ada yang belum pernah mempelajari tafsir surah Al-Fatihah, itu belajar. Cari guru yang bisa mengajari tafsir dari surah Al-Fatihah tersebut. Paling tidak dia dengarkan ceramah seorang yang dipercaya ilmunya, lurus manhajnya, bagus akidahnya, menjelaskan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Supaya terangkat apa? Terangkat kewajibannya. Iya. Nah itu dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ya, saya berikan tugas-tugas ini. Jadi banyak PR-nya. Hah? Belajar tafsir surah Al-Fatihah. Terus tafsir ayat kursi. Terus tafsir ya tiga kul. Masya Allah. Itu perlu dorot 5 hari. Ya, untuk menyelesaikan. Baik. Kalau mau diringkas satu hari bisa. Kalau diberikan apa? Ringkasan. Untuk memahami mana-mana. Jadi perlu ya. Jadi kadang hal-hal yang seperti ini perlu kita sentuh. Ya. So kalau dia sudah kenal ini, itu dengan sendirinya dia tahu bagaimana keagungan dan kebesaran Allah. Dan itu akan memudahkan dia merendah diri kepada Allah. Ya. Dia akan rasakan betapa nikmatnya ketika dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apalagi ya karena budu ya karena stain ini kalau dijabarkan sedikit, wah itu masya Allah ya. Ya. Duduk berhari-hari pun belum tentu kita bisa apa? Menguraikan seluruh mana dari ayat tersebut. Ya. Misalnya Abu Ismail Al-Harawi, dia menulis khusus tulisan tentang kandungan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di pembahasan jenjang-jenjang penghambaan. Ya. Nama bukunya Manazil As-Sa'irin. Buku ini disyarah oleh Ibnu Qayyim, itulah menjadi Madarij As-Salikin, dicetak dalam 3 jilid tebal. Ya, semuanya lebih dari 1200 halaman. Ya. Jelas ya? Ini kandungan luas dalam mana-mana. Baik. Jadi seorang kalau mengenal mana-mana ini, itu luar biasa. Pasti dengan sendirinya masuk ke dalam hatinya itu hal-hal yang dengannya dia mengenal Allah, bisa mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa hati saya ini terasa keras, terasa kaku, nah itu mungkin banyak sudut dari perkara-perkara seperti ini yang kita telantarkan. Atau ada hal-hal yang kita belum pelajari dari perkara tersebut. Baik. Maka ini yang pertama. Untuk bisa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri depannya. Menjadi hamba yang betul-betul fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dasar yang pertama, seorang itu wajib untuk apa? Untuk mengenal keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, dasar yang kedua, dia wajib untuk mengenal kelemahan dirinya sendiri sebagai makhluk. Dia wajib mengenal kelemahan dirinya sendiri sebagai makhluk. Iya. Ini perlu dia lihat. Dia ini dicipta dari apa? Dari setetes air yang hina. Dia lihat kepada ayahnya Nabi Adam, dicipta dari apa? Iya. Supaya dia kenal kelemahannya. Kemudian dia periksa dirinya sebagai manusia. Walaupun dia tumbuh, tetap saja sebagai makhluk yang lemah. Sebagai makhluk yang lemah. Iya. Jadi, kalau dia banyak mengenal tentang dirinya, kelemahannya, ya, ketidakmampuannya, maka ini akan membuat dirinya lebih mudah untuk bersandar kepada Allah, merendahkan diri di hadapannya, fakir kepadanya. Ya, karena itu jiwa ini itu kita perlu pelajari diri kita itu. Ya, kita didik dengan pendidikan yang dengannya dia mengenal akan kehinaannya. Mengenal kehinaan, ketidakmampuannya. Dan mengenal kelemahannya. Nah, itu sudah harus dibuat jiwa seperti itu. Iya. Ketika kena musibah, dia tahu kelemahan dirinya. Semakin dia kenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau menetapkan musibah, tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Tidak ada yang mampu menahannya. Sekaya apapun di atas muka bumi ini. Apapun kekuasaannya. Kalau Allah menimpakan musibah, tidak ada yang meleset dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antara cara seorang itu mengenal kelemahan diri. Iya. Mengenal kelemahan diri. Nah, semakin dia belajar ilmu, semakin dia mempelajari tentang ilmu agama, maka pasti dia akan semakin mengenal kelemahan dirinya. Semakin mengenal kejahilannya. Semakin mengetahui banyak sekali hal yang kurang pada dirinya. Nah, kalau dia belajar seperti ini kondisinya itu bagus ya. Itu namanya bertambah apa? Bertambah ilmu. Iya. Bertambah ilmu. Karena itu kata sebagian ulama, ada jenjang itu orang belajar. Iya. Dia menganggap dirinya apa? Mulai belajar. Ada jenjang dia naik lagi, dia menganggap dirinya seakan-akan dia yang paling berilmu. Dia lebih belajar lagi, dia kan tahu bahwa dirinya ini tidak ada apa-apa ya. Nah, itu jenjang, kalau dia sudah tahu sampai ke sana, nah ini baru apa? Orang yang belajar. Jelas ya? Nah, itu benar ya, harus seperti itu. Seorang muslim itu harus seperti itu. Dia penuntut ilmu, harus seperti itu. Saya beri contoh ya misalnya, satu contoh. Kita bicara tentang ikhlas, tentang riya. Iya, tentang riya. Nah, itu kalau dia baru belajar misalnya tentang riya, itu seakan-akan dianggap biasa. Tapi lama kalau dia belajar, ini seakan-akan dia sudah bisa menguasai pembahasan-pembahasan riya ini, melawan dia. Tapi kalau dia semakin mendalam lagi bahas tentang riya, baru dia paham bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau mau dibanding dengan para sahabat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada artinya dia di dalam masalah ikhlas dan menjauhkan diri dari apa? Dalam riya, menjauhkan diri dari riya. Nah, ini ilmu. Ya, bagaimana seorang bisa mengetahuinya? Kalau dia belajar, dia dalami. Kalau memang saya cerita seperti ini enggak begitu kelihatan. Tapi coba dipelajari. Nanti akan tampak sekali. Akan kelihatan. Nah, ini semuanya dari kunci-kunci supaya seorang itu mengenal bagaimana kelemahan dirinya. Ya. Dia kenal bagaimana ketidakmampuannya. Nah, kalau sudah berkumpul dua hal ini, maka ini akan memudahkan dia untuk meraih sifat yang agung ini. Orang yang selalu fakir kepada Allah, ya, merendahkan dirinya di depan Allah dan dia menghinakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu sudah dua. Apa namanya? Itu pembahasan kita yang kedua. Ya, dua asas yang harus dimiliki oleh seorang hamba supaya dia bisa menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, dan ini pembahasan kita yang terakhir, dan mungkin akan ini banyak pembahasan luas sebenarnya ya. Terakhir ini cuma saya akan ringkas beberapa poin tentang tanda-tanda seseorang itu sudah benar merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau dia memiliki sifat al-iftiqar ilallah, fakir kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, rendah diri kepada Allah, maka itu terlihat padanya tanda-tanda. Tanda yang pertama, ya, dia selalu menghinakan dirinya kepada Allah disertai dengan sangat mencintai Allah. Itu definisi yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim tentang ibadah tadi. Itu barometer ya. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma kutbani. Ibadah kepada Rahman adalah puncak cinta kepada Allah disertai dengan penghinaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini tanda ini kalau sudah kelihatan pada diri, maka ini berarti dia masuk. Sudah ada ciri kebaikan pada dirinya. Bahkan itu adalah pokoknya. Itu adalah pokoknya. Iya. Jadi dia selalu menghinakan dirinya. Tapi dia memiliki cinta yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang terkait dengan kecintaan kepada Allah, segera dia melaksanakannya. Demikian pula segala kecintaan pada hal yang dicintai oleh Allah, dia lakukan karena Allah. Ya, maka dia juga segera kepadanya. Segera kepadanya. Iya. Jadi kalau kelihatan, ini tanda-tanda bahwa dia memiliki apa? Memiliki sifat ini, sudah merendahkan diri di depan Allah dan fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itu di beberapa ayat ya, kalau kita baca ayat-ayat tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Nah, seperti itu. Begitu ada keputusan dari Allah, kecintaannya yang sangat besar, langsung dia sambut. Iya. Tidak ada penentangan, pasti dia terima. Pasti dia terima. Tidak ada pilihan lain bagi dia. Hanya itu yang dia lakukan. Nah, ini namanya dia sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari sifat yang agung ini, sifat yang mulia ini mengharuskan seorang hamba itu tawadhu. Jadi kalau dia misalnya punya perendahan diri kepada Allah, maka itu terlihat pada dirinya sifat apa? Sifat tawadhu, merendah diri. Iya. Dia punya sifat merendah diri. Baik. Dan tawadhu ini ciri tawadhu. Ya, ini tawadhu kan artinya kalau bahasa ya merendah ya, namanya merendah. Dia tidak menonjolkan dirinya. Dia selalu merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Iya. Kalaupun dia dipuji, padahal itu ada pada dirinya, dia berkata itu orang berlebihan di dalam hal tersebut. Nah, itu menunjukkan dia memiliki apa? Tawadhu pada dirinya. Iya. Dan ini dari akhlak yang sangat mulia. Dari akhlak yang sangat mulia. Dan itu adalah sifatnya penduduk sorga. Saya beri satu ayat di sini ya. Nah, ini juga dari ayat-ayat penting di dalam pembahasan. Ya, terkait dengan masalah kecintaan kepada Allah dan menghinakan diri kepada Allah. Baik, ayatnya berada di akhir surah Al-Qasas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada." Wal akibatu lil muttaqin. Ayat ke-83 dari surah Al-Qasas. Tilkad darul akhirah. Itulah kehidupan negeri akhirat. Kata para ulama ahli tafsir, itulah sorga Allah. Sorga Allah diberikan untuk siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Bagi orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Apa artinya tidak menghendaki ketinggian? Hah? Ini dari bahasa-bahasa Al-Quran ya. Cakupannya luas. Tidak menghendaki ketinggian itu di orang yang bukan senang berkuasa, ya, tidak senang untuk ditokohkan, tidak senang untuk dijadikan pemimpin. Hah? Dia bukan orang yang merasa dirinya lebih di atas yang lain. Ya. Dia bukan orang yang mencari sesuatu untuk kejayaan dan kemuliaannya. Ya. Jadi kehidupan akhirat itu dijadikan untuk orang yang tidak ada, tidak mencari ketinggian. Wala fasada. Dan dia tidak mencari apa? Tidak melakukan kerusakan. Tidak senang dosa, tidak senang maksiat. Wala akibatu lil muttaqin. Dan akibat terbaik bagi siapa? Orang yang bertakwa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dari ayat ini, manusia itu bisa diklasifikasi menjadi 4 golongan. Manusia bisa dibagi menjadi berapa golongan? 4 golongan. Golongan yang pertama, dan ini golongan yang paling baik ya. Iya. Atau kita mulai dari yang paling jelek dulu kemudian yang terbaik. Jadi ada empat golongan. Golongan yang pertama, golongan yang menyenangi ketinggian. Pertama menyenangi kerusakan. Golongan yang menyenangi kerusakan. Nah, ini seperti pelaku dosa, pelaku maksiat, orang-orang yang apa? Senangnya merampok, membegal, ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang seperti ini senangnya berbuat kerusakan saya, memperturutkan dari hawa nafsunya. Nah, ini golongan yang apa? Golongan yang pertama. Ya. Tapi ada sebagian golongan ini kalau ditawarkan kepemimpinan dia tidak berpikir. Menjadi suatu hari menjadi kepala negara, suatu hari menjadi menteri atau ini, dia tidak berpikir ke sana. Ya, dia hanya berpikir berbuat apa? Kerusakan. Seperti begal-begal, penyamun-penyamun, ya seperti itu pikirannya. Hanya berbuat apa? Kerusakan saja. Nah, golongan yang kedua, ada yang hanya mencari ketinggian. Mungkin kalau dia aja berbuat dosa, minum khamar, berzina, dia tidak mau. Haram, dia tahu itu. Tapi dia mencari ketinggian, ingin ditokohkan, ingin diorangkan. Oh, inilah yang paling hebat. Ya, ini dipandang oleh manusia. Ini mencari ketinggian namanya. Dan ini yang kedua, ini bahaya terhadap orang-orang salih. Sebagian penuntut ilmu bisa terjangkit ke situ. Jelas ya, kadang seorang penuntut ilmu kalau dia aja buat dosa, tidak mau, dia tahu itu haram. Tapi dirinya sendiri itu menghendaki apa? Ketenaran, ketinggian. Kadang terhadap kawannya sendiri dia iri, dengki. Ini semuanya dari bentuk menghendaki apa? Ketinggian. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan yang menghendaki ketinggian dan menghendaki kerusakan. Ini seperti Fir'aun dan semisal dengannya. Fir'aun ini ingin berkuasa, tapi kerjanya membunuh. Ya, di sana sini. Jelas ya? Dan yang terakhir, ini golongan yang paling baiknya. Inilah yang disebutkan di dalam ayat ini. Dia tidak menghendaki ketinggian dan tidak pula menghendaki apa? Kerusakan di atas muka bumi. Ya. Jadi dia lakukan hal tersebut. Dia lakukan hal tersebut. Semuanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. "Wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izzan." Dan tidaklah seorang hamba itu dibekali, ditambah oleh Allah dengan rasa maaf, kecuali itu menjadi kemuliaannya, menjadi kemuliaan dia. Ya. Waman tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat dia. Akan mengangkat derajatnya. Ya. Jadi barang siapa yang bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Baik. Dan ada hadis yang lain di dalam Sahih Muslim juga. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-izzu apa namanya? Izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani fihi addabtuhu. Kemuliaan itu adalah sarungku. Kebesaran iya adalah ridaku. Barang siapa yang mengganggu aku di dalam hal tersebut, maka aku akan menyiksanya. Aku akan menyiksanya. Karena itu seorang hamba jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang dia merasa punya sesuatu di situ. Dia merasa dirinya bersombong, berbangga di atas yang lainnya. Congkak terhadap yang lain. Inilah kibir namanya. Yang kalau ada di dalam hati, itu bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar darah dari apa? Dari kesombongan. Iya. Dan ini penyakit-penyakit harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Karena ini bertentangan dengan apa? Dengan makna menghinakan diri. Merendahkan diri di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Jadi al-izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu. Faman yunazi'uni fihi addabtuhu. Ya, al-izz kemuliaan itu adalah izar sarung Allah. Dan kibriya kebesaran Allah itu adalah ridanya. Allah telah berfirman, siapa yang menggangguku dalam hal itu, aku akan menyiksanya. Ya. Ini luar biasa ya hadis ini. Hadis qudsi ini. Karena kalau kita masuk ke dalam hal yang merupakan hak Allah, itu adalah sebab apa? Sebab siksaan. Nas'alullah al-afiyah. Iya. Karena itu Nabi SAW pernah melihat seseorang dia siksa budaknya. Dia pukul budaknya. Karena Nabi berkata, wahai fulan, tahukah kamu bahwa Allah lebih mampu menyiksa kamu, melebihi kemampuan kamu menyiksa budak kamu ini. Ya. Ini luar biasa ya bahasa Nabi SAW langsung kepada sahabat tersebut. Untuk membuatnya takut. Jelas ya? Karena masuk di dalam hal yang seperti ini, itu jangan sampai seorang masuk di dalam perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Baik. Jadi ini sudut ya, banyak keterkaitannya, banyak pembahasannya. Saya pindah kepada alamat yang kedua, tanda yang kedua. Tanda yang kedua dari tanda seorang itu memiliki ad-dul wal inkisar, kehinaan diri, kerendahan diri kepada Allah dan kefakiran kepadanya, liftiqar ila Allah. Tanda yang kedua adalah dia selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bergantung kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi hatinya itu selalu terkait dengan Allah. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini canda dia merendahkan diri kepada Allah. So, kalau hati selalu bergantung kepada Allah, itu dia sudah tahu bahwa dia tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan sendirinya, pasti dia selalu berharap kepada Allah, fakir kepadanya. Dia akan mencari apa-apa yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini ketergantungan hati. kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dikatakan oleh Nabi wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu selalu bergantung kemana? Ke masjid-masjid. Iya. Jadi katakan hatinya selalu bergantung kemana? Ke masjid. Jadi mungkin saja dia tidak di masjid. Mungkin dia tidak di masjid. Iya. Karena itu kata Ibnu Hajar ketika mensyarah hadits ini di Fathul Bari, kata Ibnu Hajar ini isyarat bahwa hatinya itu sangat mulazama dengan masjid. Sangat banyak berkomitmen dengan masjid. Wa in kana jasaduhu kharijan anhu. Walaupun jasad dia di luar masjid. Ya. Jasadnya betul di luar masjid. Tidak di masjid. Tapi hatinya selalu berikat dengan apa? Masjid. Perasaannya nunggu kapan ini waktu sholat. Dia mau ke masjid. Iya. Ada ta'lim. Dia cinta untuk hal tersebut. Iya. Jadi ini ketergantungan hati namanya dengan apa? Dengan masjid. Ini kalau hati dididik dengan hal ini luar biasa ya. Ini satu jenis ketergantungan kepada Allah namanya. Dia bergantung kepada masjid dan masjid salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang hatinya tergantung dengan Al-Quran, bergantung dengan ilmu? Iya, jelas ya. Hatinya itu bergantung dengan wejangan-wejangan orang-orang saleh di dalam beragama, di dalam ketaatan. Iya. Maka ini semuanya dari hal-hal yang indah yang akan membuat seorang hamba itu lebih bisa menghinakan dirinya kepada Allah. Itu tanda. Ya kalau dia memiliki sifat ini, iya, ketergantungan kepada Allah dan apa yang dicintai oleh Allah, maka ini menunjukkan dia adalah tanda seorang hamba yang banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Jadi kalau sudah sampai ke jenjang ini, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruh-pengaruhnya itu terlihat di dalam kehidupannya. Terlihat di dalam kehidupannya. Ya, terlihat dia keikhlasannya. Terlihat bagaimana keseriusannya dalam beribadah kepada Allah. Dengan sendirinya dia akan jauh dari segala bentuk kesyirikan. Sebab pokok kesyirikan itu, pokoknya kepada kesyirikan, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu pokok kesyirikan. Jadi kalau pokok ini sudah ditebas, sudah diputus, maka itu akan kelihatan nanti keikhlasannya. Jelas ya? Jadi itu pokoknya semuanya, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Qulid'ul ladina za'antum min dunillah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, wa ma lahum fihima min syirk, wa ma lahu minhum min dhahir, wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kaum musyrikin itu, yang berbuat kesyirikan, silakan kalian berdoa, panggil itu siapa saja yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Lihat yang kalian ibadahi. Perhatikan 4 perkara. Yang pertama, siapapun yang diibadahi selain daripada Allah, tidak ada yang memiliki walaupun sebesar darah kekuasaan di langit dan di bumi. Sekarang yang kalian ibadahi selain daripada Allah, apakah punya kekuasaan di langit dan di bumi? Jawabannya tidak ada. Ini ketergantungan hati yang paling besar ini. Sudah diputus. Kok bisa hatinya bergantung kepada selain Allah? Padahal dia tidak ada kekuasaannya. Ya. Bukan seorang pemilik, bukan seorang penguasa. Nah, mungkin ada yang berkata, betul dia bukan pemilik. Tapi dia punya saham di situ, punya andil. Ya. Dia bersyirikat. Makanya diputus lagi pada kelanjutan ayat. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكِ. Mereka tidak ada andil dan saham di dalam langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Jadi sudah diputus yang kedua. Mungkin ada yang berkata, iya betul. Dia bukan pemilik, tidak ada sahamnya. Tapi dia membantu di situ, pembantu. Hah? Kan begitu? Maka diputus lagi. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Allah tidak memiliki seorang pembantu pun, penolong pun di antara mereka. Sisa yang terakhir, akar yang terakhir. Betul bukan pemilik, tidak memiliki saham, bukan pembantu. Tapi rekomendasinya diterima. Kalau dia kasih rekomendasi, dia apa? Diterima. Allah tegaskan, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاتُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah, kecuali untuk siapa yang Allah izinkan saya. Jadi kalau mau rekomendasi, semuanya harus dengan izin Allah juga. Nah, ini seluruh pokok-pokok kesyirikan sudah habis. Ini dua ayat di surah Saba ya, yang disebut oleh para ulama, ayat-ayat yang memutus seluruh pokok kesyirikan. Yang memutus seluruh pokok apa? Kesyirikan. Semuanya ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya kalau hatinya sudah tak bergantung kepada selain Allah, ini akan semakin bagus ibadahnya. Kalau hatinya dia selalu bergantung kepada Allah, dia tidak akan telantarkan nafasnya pada hal yang tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kalau hatinya hanya bergantung kepada Allah dan apa yang dicintai oleh Allah, dia akan dahulukan Allah subhanahu wa ta'ala di atas yang lainnya. Dia dahulukan Allah dan apa yang dicintai oleh Allah. Nah itu dia dahulukan Allah, dia dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dahulukan segala perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sudah yang keberapa? Tanda yang kedua. Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga, dia selalu, dia banyak berdikir dan beristighfar. Tanda yang ketiga, dia banyak berdikir dan beristighfar. Iya. Sebab orang yang banyak berdikir dan beristighfar, inilah yang bisa merendahkan diri di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat-ayat di surah Al-Imran ya, kita hafal semua. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha baatila fakina adaban nar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persirigantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda ayat-ayat bagi orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang berdikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka selalu tafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Dan seterusnya dari ayat-ayat, bagaimana kerendahannya, ketundukannya kepada Allah, dia sangat takut kepada Allah, dia memohon supaya dijauhkan dari api neraka, ya, memohon dengan keimanannya supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Kerendahan ini semuanya dia dapatkan karena tadinya dia adalah orang-orang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia banyak berzikir kepada Allah, berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Iya. Karena itu selalu berzikir dan berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari tanda seorang itu memiliki sifat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada-Nya. Ya, jelas ya? Jadi kalau ada apa-apa dia hanya beristighfar. Ya, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dia tidak ingat kepada yang lainnya. Jelas ya? Apalagi di kondisi terkena kesusahan, terkena musibah. Ya. Kalau di kondisi tersebut dia banyak berzikir dan beristighfar, ini menunjukkan dia memiliki apa? Kerendahan diri kepada Allah, kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berpengaruh ke dalam banyak ibadahnya. Berpengaruh kepada banyak ibadahnya. Nah, ini juga cara kita mengontrol hati ini. Jadi kalau dilihat hati itu ya, kalau misalnya lisannya itu banyak menyebut selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda bahwa hatinya ini ada masalah. Iya. Ya kalau ada orang yang dikirnya itu sedikit, dikirnya sedikit, maka itu dia harus hati-hati. Barangkali hatinya ada apa? Ada permasalahan. Ya, sebab kaidahnya di tengah para ulama itu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Jelas ya? Akan banyak menyebut sesuatu itu. Iya. Karena itu kita lihat ya, orang-orang yang penggemar kuda misalnya. Ceritanya itu tentang kuda saja. Iya. Atau banyak dia cerita tentang kuda. Jelas ya? Kita lihat penggemar kucing. Iya. Masya Allah, di mana-mana ada kesempatan, pasti ada kucing yang lewat. Iya. Dia ceritakan. Dia ahli bangunan misalnya, ahli di bidang suatu ilmu. Maka dia karena kecintaannya banyak ke situ, apa-apa kembali ke situ. Nah, ini kecintaan. Jadi kalau dia cinta dunia itu banyak disebut dunia. Banyak disebut dunia. Kalau dia cinta kepada Allah, dia akan banyak menyebut tentang Allah, tentang nama-nama, sifat-sifatnya, tentang agama, tentang syariat. Nah, itu kelihatan. Baik. Jadi ini kadang cara untuk mengontrol bagaimana kondisi hati. Jelas ya? Tapi ini bukan dipakai untuk mencurigai orang ya. Nah ini si fulan ini ceritanya dunia terus. Oh berarti ini hatinya dunia. Nah jangan. Ini bukan untuk menghukumi orang lain. Ini mengontrol apa? Mengontrol diri sendiri. Kita tidak tahu isi hati orang. Jelas ya? Kita tidak tahu isi hati orang. Tapi ini tanda. Untuk kita sendiri harus seperti itu. Ya untuk orang lain mungkin dia sebagai tanda. Tapi tidak boleh kita apa? Kita memastikan hal yang seperti itu. Baik. Sebagai indikasi tanda ya mungkin saja. Tapi namanya indikasi dan tanda belum tentu bisa dipakai. Kan begitu. Tapi untuk kita ini penting sekali. Sebab kalau dia cinta sesuatu, maka dia akan banyak apa? Banyak menyebutnya. Harus diperbaiki itu. Baik. Jadi ini memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar. Nah, kalau dia banyak beristighfar, dia banyak bertobat kepada Allah, ini menunjukkan dia tahu dirinya bahwa dia ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kesalahan. Ya Subhanallah, ya Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dalam sehari dan semalam, kadang beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 100 kali. Dalam sebagian riwayat ada 70 kali. Kadang beliau duduk dalam satu majelis, beliau baca zikir 100 kali. Ya, Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu beliau ulangi dalam satu majelis sebanyak berapa? 100 kali. Ya. Dan diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak duduk di sebuah majelis kecuali beliau tutup di akhir majelis itu dengan doa. Ya ini doa kadang sebagian guru kita ada yang membacanya, sebagian guru kita ada yang hanya menutup dengan doa kafarah al-majlis. Sebab ini semuanya dari hal-hal yang kadang dibilang sunnah di sini, dilakukan di sini. Jelas ya? Kadang diselang-seling dalam pelaksanaannya. Iya. Saya dapati sebagian guru, itu setiap kali selesai majelis, pasti dia tutup dengan doa ini. Pasti dia tutup dengan apa? Doa tersebut. Dan sebagian guru yang lain, dia tidak lakukan hal itu. Ya, ada mungkin sebagian guru menganggap itu haditsnya lemah. Tidak kuat, ada mungkin sebagiannya yang mengatakan bahwa itu adalah hadits yang kuat, tetapi kadang diselang-seling. Ya, penggunaan supaya semua riwayat-riwayat itu diamalkan. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسمائنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا سبلونا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ما شاء الله gak panjang ya. Ada yang hafal doanya? Hah? Ada yang hafal doanya? Kalau ada yang hafal doanya, saya beri hadiah. Baik. Antum gak ada yang anu ya? Gak ada yang Imamul Bukhari? Satu kali dengar langsung hafal. Baik. Jadi dari dua bagus ya, mana-mananya, mana yang agung. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu dari rasa takut kepadamu yang menyebabkan kami dipisahkan, dijauhkan dari dosa-dosa. Kami memohon kepadamu beramal ketaatan yang dengannya kami mencapai surgamu. Ya Allah, kami mohon dari keyakinan yang membuat kami ringan menghadapi musibah-musibah. Ya Allah, buatlah kami ini selalu sejahtera, memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami. Ya. Ya Allah, jadikanlah apa namanya pembalasan kami terhadap orang yang memusuhi kami, ya. Dan tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami. Ya Allah, janganlah jadikan dunia, apa jangan jadikan musibah pada agama kami. Ya, jangan minta jangan sampai musibah menimpa apa? Menimpa agama. Kalau musibah menimpa dunia itu ringan ya. Ringan. Ya. Musibah yang sebenarnya itu kalau menimpa apa? Menimpa agama. Tapi sekarang ini banyak manusia terbalik ya. Kalau musibah dunia, Masya Allah. Berhari-hari dia sedih. Ya. Berhari-hari dia sedih. Coba lihat ya, kadang sebagian orang terbakar rumahnya. Hah? Ada yang kadang luar biasa sedihnya. Ada yang hilang ingatan. Ada yang hilang ingatan. Tapi dia kena musibah. Tiap hari terlambat sholat, bangun sholat subuh. Oh biasa aja, santai-santai aja. Jelas ya? Padahal ini musibah yang besar. Dia terlambat, tidak bangun sholat dua rakaat sebelum subuh saja, itu sudah apa? Sudah musibah. Dia luput. Bayangkan dua rakaat sebelum subuh, pahalanya seperti apa? Dunia dan segala isinya. Ya kalau dia luput itu kan sebenarnya musibah ya. Itu musibah. Jelas ya? Demikian pula kalau dia kena syubhat. Ya. Ini dia tidak anggap dirinya musibah. Jadi kalau orang itu kena syubhat itu musibah ya. Sebab ini membahayakan agama. Kalau sekarang ini repot juga. Ya, kerjanya cari syubhat. Ya. Sudah tahu bahwa di Facebook itu banyak syubhat. Ya. Di YouTube itu banyak syubhat, kerjanya lihat-lihat itu terus. Akhirnya dapat syubhat tiap hari. Ya. Lama-lama kepalanya penuh syubhat. Jadi ahli syubhat. Akhirnya repot, bahaya. Jadi harus diketahui bahwa itu musibah. Itu musibah. Ya ketika seorang diberi kecenderungan ke sana, itu musibah namanya terhadap agama. Ya, hati-hati ya. Jadi kita bermohon kepada Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kita. Dan jangan jadikan dunia semangat yang paling tinggi. Dan ujung dari ilmu. Jangan sampai kita belajar ujung-ujungnya cuma cari dunia saja. Dan jangan buat orang yang tidak merahmati kami berkuasa terhadap kami. Ini kan semuanya masya Allah ya, doa-doa yang baik. Andai kata doa ini dikabulkan untuk kita semua, sudah kita tidak ada masalah insya Allah di dalam kehidupan. Jelas ya? Baik. Jadi ini diajar oleh Nabi, dibaca oleh beliau. Setiap kali duduk, setiap selesai majelis. Nah, ini semuanya menunjukkan kerendahan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya berpindah ke tanda yang keberapa? Tanda yang keempat. Tanda yang keempat itu, dia khawatir amalannya tidak diterima. Khawatir amalannya apa? Tidak diterima. Iya. Ini juga dari tanda seorang hamba ini memiliki sifat merendahkan diri kepada Allah, fakir kepada Allah. Hatinya itu apa namanya? Selalu khawatir ini amalannya tidak diterima. Dan itu sifatnya kaum mukminin, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, mereka yang apa namanya? Telah diberi apa yang diberi, walladzina yu'tuna, mereka mengeluarkan apa yang mereka diberi, berinfak, memberi, tetapi hati mereka itu selalu khawatir ini amalannya tidak diterima. Ini amalannya tidak diterima. Ya, karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullah, kalau saya tahu ada satu amalanku yang diterima, maka saya sudah berharap semoga saya mati saja. Saya cepat diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Sebab kalau amalannya sudah diterima, itu sudah pasti. Dia orang yang bertakwa. Karena Allah firman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi kalau sudah ada amalannya diterima, pasti dia adalah orang apa? Bertakwa. Untuk apa lagi lama-lama di dunia? Mati aja langsung. Kan sudah dijamin, dia bertakwa. Kan begitu? Itu maknanya. Tapi kita tidak tahu, ini amalan diterima atau tidak. Jelas ya? Inilah yang menjadi pikiran di dalam hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya sifat merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu selalu fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memiliki dari sifat ini. Iya. Karena itu kalau dia beramal dengan sebuah amalan, iya, dia berusaha amalan berikutnya dia kerjakan lebih bagus lagi. Lebih indah lagi. Lebih sempurna lagi. Dan kalau dia sudah lakukan amalan, dia tidak cerita amalan tersebut. Sebab dia sendiri khawatir amalannya tidak apa? Tidak diterima. Untuk apa dia banggakan dengan cerita-cerita ke orang? Kan begitu? Baik, ini dari kekhawatiran-kekhawatiran namanya. Ini adalah sifat yang agung dan ini dari tanda-tanda bahwa seorang hamba itu memiliki sifat menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tanda yang keberapa? Tanda yang kelima. Ini yang keempat sebenarnya banyak penjabaran ya, cuman waktu kita sudah terbatas. Baik. Tanda yang kelima adalah dia selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di segala keadaan. Iya. Khasyiatullah. Dia takut kepada Allah di segala keadaan. Dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Dalam keadaan sendiri maupun dihadiri oleh siapapun dari manusia. Iya. Disebutkan di dalam Al-Quran sifat orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladina idha dukirallahu wajidat kulubuhum. Wa idha tuliat alihim ayatuhu zadatkum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya, mereka bertawakkal. Ya, ini orang kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dia takut kepada Allah. Dia melakukan sesuatu, dikatakan kepadanya, ittaqillah, langsung dia berhenti. Langsung dia berhenti. Ya, jadi begitu diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berhenti. Dan ini menunjukkan kerendahan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khasyyah ini, rasa takut ini perlu ditumbuhkan, perlu dimunculkan. Jelas ya? Dan itu ada kiat-kiat di dalam memunculkannya, ada sebab-sebab. Nah ini sudah semuanya kita bahas ya, karena kalau kita bicara masalah khasyyah lagi, secara tersendiri, ini perlu pembahasan tersendiri juga. Baik, saya di sini hanya mengisyaratkan hal-hal yang penting. Kemudian yang keenam, dari tanda bahwa seorang itu memiliki penghinaan diri kepada Allah, iftikar kepada Allah, dia selalu mengagungkan dan membesarkan perintah Allah serta larangan Allah. Ya kalau ada perintah, itu luar biasa, dia besarkan. Sebagaimana kalau ada hal yang diharamkan, dia betul-betul menjaganya, menghormatinya, tidak mendekatinya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati, dibesarkan di sisi Allah, maka itu yang terbaik di sisi Rabb-nya. Jadi pengagungan terhadap perintah ini tanda dia memiliki apa? Penghinaan diri. Sebab kalau ada perintah dia biasa-biasa saja, ini kemungkinan dirinya jiwa yang congkak. Ya. Tidak, begitu ada perintah, tidak langsung tunduk. Begitu ada larangan, tidak langsung dia tinggalkan. Tapi kalau jiwa yang rendah kepada Allah, fakir kepadanya, ada perintah, langsung dia laksanakan. Ada larangan, langsung dia berhenti. Langsung dia berhenti. Ya, dan ini namanya ta'zim. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang terakhir di sini dari tanda kerendahan hati dan kefakiran kepada Allah, kesegeraan diri bertobat setelah melakukan maksiat. Ya kalau dia jatuh dalam kesalahan, dia langsung bertobat segera. Iya. Ini menunjukkan dia memiliki kerendahan hati. Jadi seorang mukmin itu tidak dikatakan dia bersih dari dosa dan maksiat. Kalau dia tidak pernah berdosa dan bermaksiat, itu ke manusia namanya, itu malaikat. Jelas ya? Dia memang dicipta, namanya manusia dicipta itu berdosa. Tapi dipuji dari orang yang berdosa siapa? Orang yang bertobat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, melakukan kekeliruan, dan sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang bertobat. Iya. Orang yang bertobat. Karena itu disebutkan sifat mereka, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka terus-menerus. Dan mereka tidak terus-menerus terhadap dosa yang mereka lakukan. Sedangkan mereka apa? Mereka mengetahuinya. Baik. Dan ini kesegeraan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada pembahasannya seputar tobat. Bagaimana keindahan tobat itu, syarat-syarat tobat itu, dan bagaimana seorang hamba itu menegakkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini sudah berapa alamat? Berapa tanda? 7 ya. Ya, dan saya tutup dengan terakhir. Ya, saya katakan tadi yang ketujuh terakhir ya. Kita tutup lagi satu yang ke-8. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang ke-9 lagi ya. Yang ke-8 adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusyuk ini dari sumber penghinaan diri kepada Allah. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah menulis satu risalah khusus terkait dengan keutamaan khusyuk ini. Ya, diberi judul dengan Ad-Dullu wal Inkisar lil Azizil Jabbar. Menghinakan diri dan bersimpuh di depan Allah yang Maha Perkasa. Iya. Sebagiannya ada yang menyebutnya dengan nama, memberi risalah ini dengan judul khusyuk di dalam salat. Karena beliau memang banyak membahas tentang apa? Tentang khusyuk. Ya, khusyuk ini kalau terlihat pada dirinya khusyuk, Nah, ini menunjukkan dia memiliki sikap kefakiran kepada Allah, kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wallahu ta'ala ala. Baik, selesai ya untuk pembahasan ini. Baik, waktu asar jam berapa tepatnya? 3:04. Ini gimana, saya jawab pertanyaan sekarang atau pada asar saya? Hah? Terserah, saya mau jawab, saya jawab sekarang. Hah? Kenapa? Boleh. Biasa jawab ya beberapa pertanyaan. Kalau tersisa, kita jawab pada asar. Berarti saya jawab sampai jam 3. Bagaimana sikap kita menghadapi saudara yang berbuat syirik dan berbuat jahat kepada keluarga? Ya. Yang pertama, seorang kalau dapat masalah yang seperti ini, itu dari sikap merendahkan diri kepada Allah, dia serahkan urusannya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia banyak berdoa kepada Allah. Diberi jalan keluar. Diberi afiat. Kalau dia melihat orang misalnya tertimpa musibah seperti ini. Ini kan orang kena musibah ya. Ada orang yang jatuh dalam kesyirikan. Musibah atau bukan itu? Musibah. Ya, tapi yang menjadi masalah kita lihat orang yang kena musibah. Tidak baca doa ketika apa? Melihat orang kena musibah. Kan ada doa ya. Yang dibaca kalau melihat orang tertimpa apa? Musibah. Apa doanya? Hah? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man ra'a mubtala. Siapa yang melihat orang yang kena bala, kena musibah. Ya, lalu dia baca doa itu tadi, lam tusib tilkal musibah, maka dia tidak akan tertimpa oleh musibah itu. Jelas ya? Ya, kalau lihat orang yang berbuat kesyirikan, yang pertama itu dia berdoa dulu kepada Allah, diberi afiat supaya dia tidak jatuh juga dalam hal yang seperti itu. Ya? Dia melihat misalnya ada orang yang jatuh di dalam bid'ah, nah dia berdoa dulu kepada Allah supaya dia bersyukur kepada Allah tidak ditimpakan musibah seperti itu. Jelas ya? Dia baca doa itu tadi. Nah, begitu caranya. Itu yang paling pertama dulu. Itu sikap merendah diri namanya kepada Allah. Kalau dia langsung berpikir kena orang musibah, apalagi musibah ini musuhnya, kena musuhnya kena musibah. Nah, rasakan. Nah, ini sikap apa namanya? Bisa masuk ke dalam meninggikan diri. Itu hati-hati ya. Saya sebutkan tadi itu jiwa perlu dikontrol. Ya, dibiasakan dengan etika-etika dan adab-adab syariat. Ya. Ya, karena itu pernah datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini Ibnul Qayyim yang berkisah. Ya. Suatu hari ada pernah musuh besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal. Jadi ini orang yang paling banyak mengganggu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mendzaliminya, melaporkannya macam-macam ke pemerintah. Meninggal kan artinya apa? Hal yang bagus kan untuk beliau. Iya. Maka Ibnul Qayyim datang memberi kabar gembira kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang sangat memusuhinya meninggal. Orang yang sangat memusuhi beliau itu sekarang sudah meninggal. Maka Ibnu Taimiyah pun marah dengan hal itu. Iya. Ibnul Qayyim dihardik dengan keras. Lalu Ibnu Taimiyah mendatangi rumah orang tersebut. Dia hibur keluarganya yang meninggal. Apa dia hibur keluarganya yang ditinggal? Kena musibah ya. Ibnu Taimiyah katakan, saya kedudukannya sama dengan si fulan yang meninggal ini. Kalian perlu apa saja, bilang kepada saya akan membantu. Jelas ya? Ini sifat seorang alim Rabbani. pendidikan. Nah, itu kelihatannya ilmu itu apa? Ilmu itu bermanfaat. Iya. Nah, itu kelihatan di dalam biografi para ulama rahimahumullahu taala, seperti itu keadaan mereka. Baik. Jadi itu dasarnya dulu berdoa. Nah, setelah itu kalau ada yang hal-hal yang seperti ini, itu kadang kita menghadapi orang yang jatuh dalam kesyirikan, mungkin dia tidak tahu, jahil akan hal tersebut, diajari. Diajari kepadanya kebaikan, diberitahu. Jelas ya, dia berbuat zalim kepada kita. Berbuat zalim kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Balasan kejelekan, orang yang berbuat jelek, boleh dibalas kejelekan semisal, setimpal, tidak boleh lebih. Kalau semisal tidak ada masalah. Tapi bersamaan itu diberi hal yang lebih tinggi. Siapa yang memaafkan dan dia mengadakan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Itu selalu jenjang yang di dalamnya ada penghinaan diri kepada Allah. Itu lebih apa? Lebih tinggi derajatnya. Jelas ya? Boleh dia balas. Diizinkan secara syar'i membalas. Tapi kalau dia maafkan, itu lebih apa? Itu lebih tinggi derajatnya. Itu lebih tinggi derajatnya. Karena itu kadang di dalam sebuah permasalahan diberikan beberapa pilihan, berjenjang tingkatan di situ. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana cara menasihati seorang kakak yang sedang turun keimanan karena menanti jodoh? Ya, masya Allah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jodoh untuknya. Amin. Ya. Baik. Saya doanya sampai situ aja ya. Semoga dimudahkan jodoh untuk beliau. Jadi untuk hal yang seperti ini, nah itu pertama, dia perlu banyak bermohon dan berdoa kepada Allah. Di sini iftikar namanya kepada Allah. Nah, seperti itu dia adukan kepada Allah. Dia bermohon kepada Allah. Jelas ya? Tuh lihat tadi Nabi Musa. Ketika dia merasa banyak kesulitan di jalan, langsung berdoa. Doanya kemana? Kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilai min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya saya ini terhadap kebaikan yang kau turunkan kepada aku, saya sangat fakir. Ya, sangat fakir. Maka dia banyak mengucapkan hal tersebut, bermohon kepada Allah. InsyaAllah pasti akan diberikan, akan dimudahkan untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua, dia banyak beriman kepada takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita menghendaki sesuatu, Allah pilihkan kita sesuatu hal yang lain. Sesuatu hal yang lain ini, mungkin itu lebih baik bagi kita. Mungkin kita cinta sesuatu, padahal dia adalah keburukan bagi kita. Dan mungkin kita benci sesuatu, padahal itu adalah yang paling baik untuk kita. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, nah ini juga ada rahasia ya, dalam kelancaran jodoh, itu seorang apabila di posisi yang seperti itu, dia semakin menjaga dirinya di atas keimanan dan ketakwaan, khususnya yang terkait dengan masalah meninggalkan dosa. Dia jaga kesucian dirinya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaknya orang yang belum mampu menikah, dia menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberi kecukupan kepadanya. Akan datang nanti dia diberi kecukupan. Tapi ingat, apa perintahnya? Dia jaga kehormatan dirinya. Baik. Apa penyebab terjadinya perselisihan di antara ulama? Ya kalau di antara ulama enggak usah diurus-urus ya. Ya. Di antara ulama berselisih, antum mau masuk-masuk di situ. Hah? Gajah sedang bertengkar, semut ikut melerai di situ. Antara gajah, tiba-tiba ayam blorer atau kambing mau masuk juga di situ. Nah, ini membinasakan diri sendiri namanya. Jelas ya? Kalau antara orang yang berilmu, biarkan saja. Mereka kan berilmu. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang berijtihad. Benar ijtihadnya, dia dapat dua pahala. Ada yang keliru, dapat satu pahala. Kita ikut masuk, dapat dosa. dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Di antara para penuntut ilmu, nah ini yang repot ya, di antara para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu ini memang paling banyak masalah. Karena baru belajar, baru menuntut ilmu. Ya, jelas ya? Baik. Nah ini di antara fitnah-fitnah di masa sekarang ini, karena itu seorang, kalau dia memang ingin keselamatan untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara, kalau dia menang jadi abu, dia kalah jadi arang. Ya. Paham maknanya itu? Ya, di segala keadaan dia rugi. Jangan masuk dalam hal yang seperti itu. Kita akan tidak membawa kebaikan untuk seorang hamba. Saya sudah sebutkan tadi ya. Ini tadi pintu ibadah banyak sekali. Kita punya waktu selain dari 24 jam yang ada sekarang ini. Itu masih banyak pintu ketaatan yang belum bisa kita laksanakan. Apalagi umur terbatas, waktu terbatas. Ya. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang belum tentu membawa apa? Manfaat untuk kita sendiri. Baik. Tapi yang namanya kebenaran itu akan selalu tampak, yakin itu. Kemudian yang kedua, yang namanya kesalahan, kalau dia adalah kesalahan dari sudut syar'i, maka itu caranya diobati dengan metode syar'i. Jelas ya? Diobati dengan metode syar'i, dengan ilmu. Bukan dengan kejahilan, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan apa? Permusuhan, tapi diobati dengan ilmu. Bukan dibiarkan kalau ada kesalahan. Tidak benar ya kalau dikatakan, oh tidak usah ribut-ribut, biarkan saja kesalahannya. Tidak. Kesalahan itu kita ada tanggung jawab. Kalau dia adalah seorang yang alim, seorang yang punya ilmu, atau seorang penuntut ilmu, ya dia bermanfaat ketika memperbaiki kesalahan, maka dia perbaiki kesalahan saya. Dia tidak bisa ikut-ikut pada orang yang ribut-ribut. Fungsi dia, ini agama Allah. Ada kesalahan yang terjadi, dibersihkan. Ya dia jaga agama ini dari kesalahan. Jelas ya? Nah, itu sifat para pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itu dalam hadis dikatakan yahmiru hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yamfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini disandang pada setiap generasi oleh orang-orang adilnya. Bagaimana sifat mereka? Mereka menjaga agama ini, menafikan dari agama perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, jalan yang dijalani oleh ahlul batil, dan takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Nah, maka ini semuanya kerusakan-kerusakan dia perbaiki, dia jaga agama dari hal tersebut. Baik. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita sholat asar. Ini minta referensi kitab bahasa Arab bagi pemula. Kemudian referensi kitab pada materi hari ini, apa ada kitabnya? Materi hari ini tadi saya sebut ya, judul buku Imam Ibn Rajab, judulnya Dul wal Inkisar Lil Azizil Jabbar. Jelas ya? Itu bagus untuk materi ini. Tapi pembahasan kita di hari ini saya mengumpulkan dari banyak tema pembahasan. Dan bisa juga dibaca di kitab Madarijus Salikin karya Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, di beberapa poin pembahasan, bukan di satu tempat tapi di beberapa poin pembahasan. Adapun buku yang terkait dengan buku bahasa Arab untuk pemula, pemula itu kalau dia pemula dalam bahasa Arab, dia belajar dari guru. Dia belajar dari siapa? Dari guru. Iya. Belajar bahasa Arab itu tidak bermanfaat, dia belajar sendiri. Walaupun dikasih buku yang paling ringkas dan paling mudah. Belajar bahasa Arab harus dengan siapa? Harus dengan guru. Nah, kalau dia dapat guru yang bagus, bisa meringkas ilmu bahasa Arab untuk dia sebagai pemula, nah itu bagus ya. Nah, sisa kawan-kawan yang menguasai bahasa Arab itu meringkas. Meringkas ilmu itu kepada orang yang belajar. Pertama dibuat dulu peta bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu mudah petanya. Iya. Yang diperlukan itu kalau ingin baca kitab kan cuma dua ilmu. Nahwu dengan apa? Nahwu dengan sharaf. Dia terangkan nahwu itu apa fungsinya, sharaf itu apa fungsinya. Dia buat dulu petanya. Misalnya, nahwu itu untuk mengenal harokat terakhir di dalam kalimat. Dia ini di dhamma, di fathah, di kasur, atau di sukun. Nah, itu fungsinya nahwu. Kalau sharaf fungsinya mengenal timbangan kalimat, bacaan kalimat. Nah, kalau dia sudah mengerti fungsinya, itu sudah mengerti peta bahasa Arab. Apa yang akan dipelajari. Ya kalau saya belajar nahwu, ini saya nanti ujung-ujungnya harus bisa membedakan. Ini di dhamma akhirnya, atau di fathah, atau di kasur, atau di sukun. Nah, yang di dhamma itu yang mana saja? 1, 2, 3, 4. Yang di fathah itu yang mana saja? Dia akan fokus di situ. Jelas ya? Nah, ini memberi gambaran seperti ini, memudahkan untuk seorang penuntut ilmu. Baik, harusnya seperti itu ya, pada setiap bidang ilmu yang dipelajari, diberi peta dulu ilmu itu bagaimana, gambaran umumnya bagaimana. Setelah itu baru masuk ke dalam apa? Ke dalam rincian. Iya. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa banyak masalah yang terjadi di masa sekarang ini, sebabnya karena seorang itu belajar sendiri, tidak berguru. Iya. Padahal ilmu itu dari dulu diajarkan melalui jalur guru. Iya. Nabi Muhammad itu tidak langsung turun Al-Quran ke hatinya. Tapi datang Jibril yang membawa wahyu. Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad. Tiap Ramadan, Nabi Muhammad SAW belajar Al-Quran kepada siapa? Jibril. Ya, para sahabat itu belajar dari Nabi. Semuanya talaki dari Nabi. Para tabi'in belajar dari para sahabat. Tabi'ut tabi'in belajar dari para tabi'in. Demikian para a'immah dari masa ke masa. Hingga hari ini. Hingga hari ini. Ya kalau ada buku, buku itu pendekatan saja. Hal yang mendekatkan. Hakikat ilmu itu dia mengambil dari guru kepada guru. Itu hakikat dari ilmu. Baik. Ini kaidah ya dalam belajar. Jangan dirubah-rubah. Ya, masalahnya sekarang ini kita ya masa dikatakan banyak perkembangan ya. Teknologi. Apa-apa sedikit tanya ke Mr. Google. Ya. Sedikit-sedikit tanya Mr. Google. Akhirnya dari terbiasa. Terbalik-balik dari ilmu yang dia pelajari. Jelas ya? Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.